di langit awan putih cerah, di atas laut biru. Tampak perahu para nelayan laju melaju di ujung teluk, dan sukmaku terbuai karena bisik angin nan merayu. Sekali lagi alam tersentak, aku jatuh cinta. Kan ku daki gunung Himalaya, restumu yang ku pinta. Tak peduli kata sampai akhir nanti takkan kau ku lepaskan. Terjatuh sehelai daun kering di wajahku nan hampa. Tak sadar malam telah ku jelang, dan di langit dan laut pun sepi. Sepi. Sepi.